Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Azza wa Jal, di mana pada kesempatan malam hari ini kita bisa dipertemukan kembali untuk bertolabul ilmi di masjid ini. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadi hujjah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kembali untuk mendengarkan penjelasan dari Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Ad-Da'u wad-Dawa, penyakit dan obatnya. Kita masih pada pembahasan hujjah-hujjah, dalil-dalil, bukti dari pendapat yang pertama, para a'immah, di dalamnya para sahabat, yang menyatakan bahwa hukuman bagi pelaku lewat homoseksual itu lebih berat dibandingkan hukuman bagi pelaku zina, yaitu hukumannya dengan dibunuh apakah dia pernah menikah ataupun belum. Nah, baik dia sebagai pelaku ataupun dia sebagai obyeknya. Berikutnya beliau menjelaskan sekali lagi masih terkait dengan pendapat yang kami nukil barusan. Kata beliau rahimahullah ta'ala, ثم أكد قبح ذلك بأن الوطية عكسوا فطرة الله التي فطر الله عليها الرجال. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan celaan, hinaan atas perbuatan maksiat itu bahwasanya homoseksual, pelaku liwat, mereka telah mengganti, membalik, mengubah dari ketetapan Allah Azza wa Jalla kepada para pria. Layaknya pria, layaknya rijal, lelaki, itu kecondongannya, kecenderungannya kepada wanita, bukan kepada sesama pria. Tayyib. Dan juga masuk di sini pembahasan terkait dengan ya wanita yang senang dengan wanita lainnya. Telah mengubah fitrah, ketetapan yang Allah Azza wa Jalla ya tabiatkan atas mereka. Wa qallabu at-tabi'ata allati rakkabaha Allahu fi dzukur. Dan mereka telah mengubah tabiat, keinginan jiwa yang telah Allah Azza wa Jalla anugerahkan kepada jenis al-zakar, al-zukur, lelaki. Wa hiya syahwatun nisa duna al-zukur. Yakni condongnya terarah kepada para wanita, bukan kepada sesama pria. Laki-laki kepada wanita, yang wanita condong kepada laki-laki. Bukan wanita condong kepada sama wanita, laki-laki condong kepada sama lelaki. Nah, faqallabul amr, mereka telah mengubah perkara tadi. Wa'akasul fitrata wat tabi'ah, ketetapan tabiat telah mereka ubah. Fatawur rijal syahwatan min dunin nisa, mereka pun melakukan dan menyalurkan syahwatnya kepada para lelaki, bukan kepada para wanita. Walihada qallaballahu subhanahu alaihim diyarahum, maka oleh karenanya Allah Azza wa Jalla pun balikkan ya kondisi negeri mereka, yang bagian bawah dibalik menjadi bagian atas, yang atas dibalik menjadi bagian bawah, sesuai dengan kejelekan mereka, kemaksiatan mereka. Mengubah, membalik fitrah, ketetapan, takdir, qudrat dari Allah Azza wa Jalla. Nah, faja'ala 'aliyaha safilaha, yang bagian atas dijadikan bagian bawahnya, dibalik. Wa kadzalika qallabuhum, demikian pula Allah Azza wa Jalla jungkir balikkan mereka. Na'am. Wa nukisu fil 'adab 'ala ru'usihim, mereka pun diazab, disiksa, dijungkir, dibalikkan oleh Allah Azza wa Jalla di atas kepala-kepala mereka. Ya. Kalau bahasa Jawanya dijantur gitu ya. Pak An tahu dijantur? Mana Pak An ini? Kirain yang ini sama-sama ini. Ayo, enggak ada. Barakallahu fikum. Ya, dijantur. Ya, ini dijungkir. Ya, kepalanya di bagian bawahnya. Nah, sesuai dengan perbuatan mereka. Thumma akkada subhanahu qubha dzalika bi anna hukma 'alaihim bil israf wa huwa mujawazatul haddi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kuatkan lagi celaan bagi mereka, hinaan bagi mereka, bahwasanya Allah Azza wa Jalla menghukumi mereka, menetapkan sifat bagi mereka dengan sifat al-israf. Ya, apa itu israf? Ya, ini mujawazatul had, melampaui batas. Naam, melampaui batas. Tidak sewajarnya, tidak sesuai kodratnya. Tayyib. Yang seharusnya disalurkan kepada lawan jenisnya, ternyata malah sesama jenisnya. Tayyib. Kata beliau, faqala ta'ala, kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 81, bal antum qaumun musrifun, bal antum qaumun musrifun, kalian adalah sebagai masyarakat yang melampaui batas, yang melanggar kudrat Allah Azza wa Jalla, yang menyelisih tabiat manusia, yang nyeleneh dari ya layaknya seorang pria. Fata'ammal, maka perhatikanlah. Hal ja'a mithla dhalika au qaribun minhu fi zina. Hal ja'a mithlu dhalik, apakah ada datang dari kalamullah, kalamur rasul, ayat Allah Azza wa Jalla, firman Allah Subhanahu wa taala, tayyib, yang semakna dengan ini, ataukah dengan lafaz seperti barusan terkait dengan perbuatan zina? Ya, zina kepada lawan jenisnya. Apakah ada Allah Azza wa Jalla menyebutkan musyrifun, kata-kata israf? Enggak ada. Namun ketika Allah Azza wa Jalla menyinggung terkait dengan masyarakat negeri Sodom yang melakukan homoseksual, Allah Azza wa Jalla sebutkan dengan firman-Nya, musyrifun, kalian adalah masyarakat yang melampaui batas. Ya, yang menyelisih kodrat, menyelisih takdir, menyelisih tabiat kauman manusia. Naam. Sebelum kita lanjut, negeri Sodom itu kalau dulu ada beberapa negeri yang berdekatan, yang jelas mereka ini berada di pinggiran pantai laut tengah. Ya, laut tengah itu kalau kita lihat di peta dunia, nah, antara Afrika dengan Eropa. Ya, Afrika, kemudian tengah-tengahnya sini, itulah laut tengah. Kemudian sebelah atasnya sini, ya, benua Eropa. Tayo. Ada yang mengatakan di pesisir pantai yang di pinggiran benua Eropa. Ya, kalau kita lihat di sana ada Yordania, ada macam-macam sana. Tayo. Lihat di sanalah posisi mereka. Nah, ketika itu disiksa, diazab di balik ya kampung halaman dan tempat kediaman mereka. Nah. Kemudian ma'asyiral muslim rahimakumullah, wa akada subhanahu dzalika 'alaihim biqaulihi ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. Bahkan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala kuatkan terkait dengan sifat mereka yang jelek itu dengan firman-Nya dalam surat Al-Anbiya ayat 74, ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. Dan kami selamatkan dia dari sebuah negeri, daerah, wilayah yang masyarakatnya, negeri tersebut melakukan amal perbuatan yang khabaith, yang menjijikkan. Ya, amal perbuatan yang menjijikkan. Nah, yang diistilahkan di masa sekarang ini dengan singkatan LGBT. Ya. Kemudian kata beliau, "Tsumma akada subhanahu 'alaihim adzamma biwasfaini fi ghayatil qubah." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala tambah kuatkan lagi celaan atas mereka dengan dua sifat, dengan bentuk celaan dan hinaan yang sangat. Faqal innahum kanu qauma sau'in fasiqin. Masih pada ayat yang sama, Al-Anbiya 74. Ya. Innahum kanu qauma sau'in fasiqin. Sesungguhnya mereka adalah masyarakat yang jelek. Ya, yang jelek. Fasiqin, yang fasik, melakukan kemaksiatan, melakukan pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan kemaksiatan yang belum pernah dilakukan oleh orang sebelum mereka. Tayyib. Wa sammahum mufsidin. Dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla namakan dan sifati mereka dengan orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Ya. Fi qawli nabiyihim, ketika Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 30, Rabbi ansurni 'alal qaumil mufsidin. menghikayatkan, memberitakan doa dari Tayyib Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Naam. Rabbi ansurni 'alal qaumil mufsidin, ya Allah, berikanlah pertolonganmu kepadaku dalam menghadapi masyarakat yang melakukan kerusakan di muka bumi. Ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an, ya, diabadikan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an dengan sebutan apa? Sifat mufsidin. Orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Sehingga ini merupakan, ya, sebab datangnya malapetaka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya praktek-praktek kemaksiatan, praktek-praktek penyimpangan, praktek-praktek kesesatan yang mendatangkan murka, azab dari Allah Azza wa Jalla. Nah, sehingga ini merupakan, ya, perkara yang kita khawatirkan bersama. Ya, jangan-jangan musibah yang terus bertubi-tubi silih berganti menimpa negeri tercinta kita ini, dari tsunami, gempa, banjir, tanah longsor, ya, kita khawatirkan itu merupakan hukuman dari Allah Azza wa Jalla atas perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan, atas perbuatan yang dilakukan oleh manusia di muka bumi ini, melakukan ifsad, ya, melakukan kerusakan dengan bentuk kemaksiatan. Tayyib. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ya, telah tampak kerusakan di daratan maupun di lautan disebabkan ulah perbuatan manusia. Dan di antara sebab yang menjadikan kerusakan tersebut adalah perbuatan maksiat. Perzinaan, minuman keras, ya, baik, kemudian tadi sesama jenis. Naam, na'udzubillah min dzalik. Kemudian berikutnya kata beliau, wasammahum zalimin fi qawlil malaikatil Ibrahim, inna muhliku ahli hadhil qaryati inna ahlaha kanu zalimin, dalam surat Al-Ankabut ayat 31. Dinamakan oleh Allah Azza wa Jalla, disifati oleh Allah Azza wa Jalla dengan zalimin, orang-orang yang zalim, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ya, kopiah ditaruh di mana? Di dengkul, di tumit, ya, di lutut, ya, zalim. Nah, tayyib, yang seharusnya diletakkan pada kodratnya yang Allah Azza wa Jalla tentukan, namun malah disalurkan kepada selainnya. Zalim, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Inna muhliku ahla hadhil qaryah, sesungguhnya kami, ya, para malaikat yang berkunjung bertamu kepada Nabi Ibrahim Khalilullah alaihi salatu wassalam, di mana malaikat itu, rombongan malaikat, mereka mengabarkan, memberitakan kepada Nabi Ibrahim, ya, inna muhliku ahlaha ahli hadhil qaryah, sesungguhnya kami diutus untuk menghancurkan, meluluh lantakan, menjungkir balikkan penduduk dari negeri ini, negeri Sodom. Tayyib. Inna ahlaha kanu zalimin, karena sesungguhnya penduduknya adalah orang-orang yang melakukan perbuatan zalim. Yang melakukan perbuatan zalim. Tayyib. Fata'ammal, maka perhatikan. Man 'uqiba bimithli hadhil 'uqubat, siapakah orang yang dihukum dengan hukuman seperti hukuman-hukuman tadi? Dia dicela, dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla, dikenang sepanjang masa akan kejelekannya, ya, dikenang oleh generasi-generasi setelahnya akan aibnya, buruknya. Tayyib. Perkara yang sangat jelek, yang sangat menjijikkan, dihukum oleh Allah Azza wa Jalla dengan hukuman yang bertubi-tubi, dengan hukuman yang berlapis. Tayyib. وَمَنْ ذَمَّهُ اللَّهُ بِمِثْلِ هَذِهِ الْمُذِمَّاتِ أَوِ الْمُذَمَّاتِ. Dan siapakah orangnya yang telah direndahkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan bentuk seperti ini? وَلَمَّ جَادَلَ فِيهِمْ خَلِيلُهُ إِبْرَهِيمُ الْمَلَائِكَةَ وَقَدْ أَخْبَرُوهُ بِإِهْلَاكِهِمْ قِيلَ لَهُ يَا إِبْرَهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ. Dalam surat Hud ayat 76. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam berdiskusi kepada para malaikat yang berkunjung kepada beliau di saat itu, berwujud seperti manusia. Kemudian setelah itu para malaikat itu pun memberitakan, menyampaikan kepada Nabi Ibrahim Khalilullah. Kata para malaikat, "Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, a'rid an hadha, menjauh kamu, menyingkir kamu dari negeri ini, negeri Sodom. Innahu qad jaa'a amru rabbik, karena sungguh telah datang keputusan dari Rabbmu. Wa innahum atihim adzab, dan sesungguhnya akan datang kepada mereka adab, siksaan, malapetaka, ghairu mardud, yang tidak bisa dicegah, tidak bisa ditolak, tidak bisa dielakkan." Tidak bisa dielakkan. Karena Allah Subhanahu wa taala Zat yang Maha Kuasa. La haula wala quwata illa billah, tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali melainkan semuanya di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Azza wa Jalla telah menentukan hukuman bagi sebuah kaum, tidak ada satupun yang mampu menghalanginya. Dan tidak ada yang bisa menduga dan menyangka kalau seandainya akan menimpa mereka azab yang sedemikian rupa. Tayyib. Wa ta'ammal, kata beliau, dan perhatikan. Wa ta'ammal khubthal lutiyah wa farti tamarrudihim 'ala Allah haitsu ja'u nabiyyahum lutan lamma sami'u bi annahu qad taraquhu adiyafun hum min ahsanil bashari suwaran. Perhatikan jeleknya perbuatan dan sikap dari orang-orang masyarakat negeri Sodom, betapa melampaui batasnya mereka, betapa kotornya perbuatan mereka, betapa sombongnya mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika datang para malaikat mendatangi nabi mereka, yakni Nabi Lut alaihi salatu wassalam, yang Allah Azza wa Jalla utus kepada masyarakat negeri Sodom. Tayyib. Ketika para malaikat datang berkunjung, bertamu ke rumah kediaman Nabi Lut alaihi salatu wassalam, di saat itu masyarakatnya mengetahui bahwa ada para tamu yang berkunjung ke rumah beliau. Hum min ahsanil bashar suwaran, di mana paras-paras wajah mereka itu sangat-sangat tampan dan menawan. sebagus-bagus dan seganteng-gantengnya pria, karena mereka adalah para malaikat yang Allah Azza wa Jalla utus, ya, mengabarkan kepada Nabi Lut bahwa Allah Azza wa Jalla mengutus mereka untuk menghancurkan masyarakatnya. Naam. Fa aqbala Lutiyah ilaihi yuharwilun. Masyarakat itu pun mereka langsung bersegera, ya, berbondong-bondong dengan bergegas mendatangi tempat kediaman Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Ya, tersebar berita ada para tamu yang ganteng-ganteng datang ke rumah Nabi Lut. Falamma ra'ahum qala lahum. Tatkala Nabi Lut alaihi salatu wassalam melihat mereka berbondong-bondong dengan tujuan yang menjijikkan, ya, qala lahum, Nabi Lut alaihi salatu wassalam pun mencoba untuk, ya, menurunkan tensi syahwat mereka dengan beliau berkata sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Hud ayat 78, ya qaumi haula'i banati hunna athharu lakum. Wahai masyarakatku, wahai kaumku, wahai tetangga-tetanggaku, silakan, mereka adalah anak-anak perempuanku, gadis-gadisku, anak-anak perempuanku. Hunna athharu lakum. Silakan kalian pilih, aku nikahkan kalian dengan mereka yang mereka jauh lebih baik bagi kalian daripada kalian melakukan perbuatan yang sangat menjijikkan. Naam. Suka kepada pria. Tayyib. Ternyata mereka tidak mau menerima nasihat, tidak mengindahkan, ya, mau'idhoh hasanah, tawaran yang mulia dari Nabi yang Allah Azza wa Jalla utus kepada mereka, Nabi Lut. Tayyib. Fafada adiyafahu bibanatihi. Perhatikan. Nabi Lut alaihi salatu wassalam berjanji bahkan mengorbankan fida, ya, menjadikan putri-putri beliau sebagai tebusannya, sebagai balasannya. Mereka akan dinikahkan dengan pernikahan yang sah dengan anak-anak perempuan Nabi Lut. Khaufan 'ala nafsihi wa adiyafihi min al-'ari syadid. Dikarenakan beliau sangat-sangat khawatir, sangat-sangat cemas, ya, atas diri beliau, atas para tamu yang mulia, para malaikat, akan adanya al-'ar asyadid, celaan, aib, ya, yang sangat-sangat mencoreng wajah, mencoreng nama baik, ya, Nabi Lut, demikian pula keluarganya. Ditawari, sudahlah, itu anak-anak perempuan saya, silakan kalian nikahi saja, ya, itu lebih pantas sesuai dengan kudrat yang Allah Azza wa Jalla tetapkan. Nah, tawaran dari Nabi Lut alaihi salatu wasalam sedemikian rupa. Nah, Nabi Lut alaihi salatu wasalam tidak kemudian mencarikan dengan gadis yang lain, tidak, tapi anaknya sendiri, ya, ditawarkan kepada mereka agar jangan sampai terjadi, ya, hal-hal yang menjadikan aib, ya, mencoreng harga diri Nabi Lut dengan pula keluarga beliau. Faqal, Nabi Lut mengatakan sebagaimana difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla masih dalam surat yang sama, dalam ayat yang sama, ya qaumi haula'i banati hunna adharu lakum fattaqullaha wa la tukhzuni fi dhaifi alaysa minkum rajulur rasyid. Wahai kaumku, mereka itu adalah anak-anak perempuanku. Silakan kalian nikahi, hunna adharu lakum, mereka lebih baik bagi kalian, lebih suci untuk kalian. Bersih. dari perbuatan-perbuatan yang menjijikkan, bersih dari perbuatan melampaui batas. Fattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Azza wa Jalla. Laksanakan perintah Allah Azza wa Jalla, tinggalkan larangannya. Wala tukhzun, dan janganlah kalian ya mencemarkan nama baikku fi dhaifi, di hadapan para tamuku ini. Alaysa minkum rajulur rasyid, bukankah di antara kalian ada orang yang bisa memilih, orang yang cerdas, orang yang berakal? Ya, orang yang berakal. Kalau orang yang masih normal, belum terkena virus ya penyakit LGBT ini tadi, ketika ditawari laki ataupun cewek cam ya, ini saya akan memilih yang cam ini tadi. Tapi ketika dia sudah terkena virus tersebut ya, kodratnya pun sudah naam berbalik. Dia akan memilih ya cowok daripada cewek. Faraddu alaih, dan inilah yang dilakukan dan sikap dari masyarakat Nabi Lut ketika itu. Mereka menolaknya. Ya, mereka menolaknya. Walakin radda jabbarin anid, mereka menolak dengan kesombongan dan kecongkakan. Laqad 'alimta ma lana fi banatika min haqqin wa innaka la ta'lamu ma nurid. Dalam surat Hud ayat 79 Allah Azza wa Jalla berfirman, laqad 'alimta, menghikayatkan, memberitakan ucapan mereka yang sombong ya, yang angkuh ketika itu. Laqad 'alimta, sungguh kamu telah tahu, telah faham wahai Pak Lut, kata mereka, malana fi banatika min haqqin, ya, kami ini tidak selera dengan putri-putri Anda, dengan putri-putrimu. Wa innaka la ta'lamu ma nurid, dan sungguh kamu ya faham benar apa yang kami maukan, apa selera kami. Ya. Tayyib, la haula wala quwata illa billah. Na'udzubillah min dzalik, sudah terbalik kodratnya. Ya, sudah terbalik. Tayyib. Fanafasa Nabiullah nafsatan masdur kharajat min qalbil makrub, min qalbin makrubin. Nabi Allah Azza wa Jalla yani Lut, beliau pun nafasa naam yani bernafas, menghela nafas panjang ya, kemudian beliau keluarkan lagi nafas yang panjang tadi yang keluar dari kalbu yang sedih ya, menghela nafas sedih sedih nah sedih bukan main. Bagaimana tidak, beliau berdakwah, beliau diutus oleh Allah Azza wa Jalla agar memperbaiki umatnya, mengajak mereka untuk beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla, mengajak mereka untuk kembali di jalan Allah Azza wa Jalla ya, mengajak agar mereka selamat dari siksa dan azab Allah Azza wa Jalla. Ternyata air susu dibalas dengan air tuba ya, air susu yang manis, yang putih, yang seger dibalas dengan air comberan yang bau, yang menjijikkan ya. Inilah perbuatan mereka. Nah, ma'asyiral muslim rahimakumullah. Kemudian kata beliau, faqal, kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, menghikayatkan, memberitakan ya ucapan Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Naam, lahu anna li bikum quwwatan au awi ila ruknir ila rukn syadid. Kalau seandainya aku memiliki kekuatan untuk menghadapi kalian, karena Nabi Lut sendiri ya, anak-anaknya perempuan, ya anaknya perempuan. Kayak antum gede-gede itu mungkin perang gitu ya. Anaknya perempuan. Tapi istrinya ini malah mendukung praktek LGBT tadi. Ya. Nabi Lut pun mengadu kepada Allah Azza wa Jalla. Lau anna li bikum quwwatan, kalau seandainya aku memiliki kekuatan untuk menghadapi kalian, au awi ila ruknin syadid, ataukah aku ya bisa berlindung kepada keluarga yang kuat, na'am, ini saya akan aku hadapi kalian, akan aku usir kalian. Tayyib. Dari sini ma'asyiral muslim rahimakumullah, ternyata ya kebenaran itu tidak diukur dari banyak sedikitnya pengikut. Ya. Kebenaran itu diukur dengan sesuai tidaknya tayyib dengan syariat Allah Azza wa Jalla dan ketetapannya. Di sini perhatikan Nabi Lut di tengah masyarakat seperti itu beliau sendirian. Ya, beliau sendiri di rumah tersebut. Sampai nanti ketika Nabi Lut alaihi salatu wasalam mengungsi, menyingkir dari masyarakatnya, mayoritas masyarakatnya itu mereka yang tertimpa musibah. Bahkan lebih daripada musibah, tertimpa azab. Mayoritasnya melakukan dan pro dengan praktek seperti itu. Setuju dengan praktek seperti itu. Nah, kebenaran bukan diukur dengan banyaknya ya pengikut, akan tapi naam, banyaknya pengikut itulah yang harus dikembalikan kepada daya benar tidaknya mereka. Meskipun banyak akan tapi menyimpang, ya maka jelek dan tidak patut untuk diikuti. Sedikit namun benar di atas syariat Allah Azza wa Jalla, maka itulah yang harus diikuti. Tayyib. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, fanaffasa lahu Rasulullah wa kashafu lahu an haqiqatil hal, maka para malaikat utusan Allah Azza wa Jalla tadi pun mencoba menyampaikan dari niatan dan tujuan mereka datang ke situ. Para malaikat mencoba menenangkan hati dari Nabi Lut alaihi salatu wasallam yang sudah amat cemas ini tadi. Nah, bagaimana tidak kedatangan tamu asing, ya, tamu yang tidak tahu kondisi dalam bahasa kita ya. Kalau mereka ya tahu, para malaikat. Dalam bahasa kita tamu asing tidak tahu kondisi masyarakat di situ, ya. Qadarullah bertamunya di tempat kediaman Nabi Lut. Nah, masyarakatnya sudah berduyun-duyun bersegera datang ke situ untuk melakukan perbuatan yang menjijikkan. Ya. Tidak bisa kita bayangkan bagaimana ya raut wajah Nabi Lut ketika itu. Mau ditaruh di mana wajah Nabi Lut ketika itu? Luar biasa. Beliau cemas, sedih, ya, menanggung rasa malu. Nah, para malaikat memberitakan hakikat kondisi sebenarnya. Wa'lamuhu annahum laisu mimman yusilu ilaihim, dan mereka memberitahukan kepada Nabi Lut bahwasanya na'am, masyarakatnya itu tidak akan mampu, tidak akan berhasil untuk melakukan perbuatan menjijikan itu kepada mereka, kepada para malaikat ini tadi. Ya, para malaikat ini tadi. Wala ilaihi bisababihim. Juga hukuman yang Allah Azza wa Jalla akan timpakan dengan diutusnya mereka, para malaikat tadi, itu tidak akan menimpa Nabi Lut dengan sebab ya adanya orang-orang yang menjijikkan tadi. Tayyib. Nabi Lut melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Memerintahkan mereka agar melakukan pernikahan dengan putri-putri beliau akan dinikahkan. Melarang mereka dari kemungkaran. Jangan. Itu perbuatan yang jelek, itu perbuatan menjijikkan. Tayyib, fala takhaf minhum wala ta'ba'u bihim. Janganlah kamu sedih, janganlah kamu takut, janganlah kamu cemas disebabkan perbuatan mereka. Wa hawwin 'alaik. Anggap ringan saja. Ya. Dalam bahasa kita enggak usah terlalu berpikiran. Enggak usah terlalu dipikirkan. Faqalu, mereka mengatakan, ya Lut, inna rusulu rabbika layyasilu ilaik. Wahai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan dari Rabbmu, para malaikat utusan Rabbmu. Layyasilu ilaik, mereka tidak akan mampu untuk membinasakan dirimu, mencoreng wajah, mencoreng nama baik, ya, harga diri, kehormatan Nabi Lut dan keluarganya. Mereka enggak akan mampu. Wa basyaruhu bima ja'u bihi mal wa'di lahu wa liqaumihi mal wa'idil musib. Dan para malaikat itu memberitakan bahwa masyarakat itu akan tertimpa azab, ancaman, siksa dari Allah Azza wa Jalla, dan juga memberitakan bahwasanya Nabi Lut itu akan mendapatkan janji pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Faqalu, mereka mengatakan, fa asri bi ahlika. Para malaikat mengatakan kepada Nabi Lut, sebagaimana Allah Azza wa Jalla firmankan dalam surat Hud ayat 81, fa asri bi ahlika bi qat'im minal laili wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'ata innahu musibuha ma asabahum inna mau'idahum subh alaysa subh biqarib. Fa asri bi ahlik, hendaklah engkau wahai Lut melakukan perjalanan di tengah malam dengan bersama keluargamu, ya, bi qat'in minal lail, di tengah malam. Wa la yatafit minkum ahad, jangan sampai ada yang tertinggal dari keluargamu, illa imra'ata, kecuali istrimu, biarkan istrimu tinggal saja. Ya, karena memang istrinya ini malah mendukung dari praktek masyarakatnya. Innahu musibuha, sesungguhnya akan menimpa kepada istrimu ma'asobahum, siksaan balak dari Allah Azza wa Jalla yang akan menimpa masyarakat negeri Sodom. Inna mau'idahum asubah, sesungguhnya janji yang Allah Azza wa Jalla tentukan kepada mereka adalah di waktu subuh, di waktu sebelum terbit fajar shadiq. Naam. Atau sebelum terbit matahari. Alaysa subuh qarib, bukankah waktu subuh itu ya sebentar lagi akan datang. Naam. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, bahwasanya yang baik itu akan disandingkan dan akan dipasangkan oleh Allah Azza wa Jalla, naam, bersama orang-orang yang baik. Sehingga di sini ketika Nabi Lut sebagai orang yang baik dan ternyata istrinya, naam, bermaksiat di tengah perjalanan, naam, berumah tangga dari Nabi Lut, maka dipisahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. At-tayyibun lit-tayyibin atau lit-tayyibat. Ya. Orang-orang yang baik disandingkan, dipasangkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk para wanita yang baik. Nah, sehingga kalau ingin menjadi, ya, dan berharap istri kita menjadi orang-orang yang baik, maka mulai dari diri kita. Ya, yang masih jomblo, ya, yang masih legan, kalau ingin mendapatkan pasangan hidup yang baik, mulai dari diri antum. Ya, perbaiki kondisi antum, ketakwaan, keimanan, keislaman, taib, ketaatan antum kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah engkau akan mendapatkan pasangan hidup, ya, seperti kondisimu. Nah, ma'asyiral muslim rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala pisahkan Nabi Lut dari istrinya. Karena memang istrinya adalah orang yang tidak baik. Ya. Istrinya bukan orang yang baik. Tayyib. Fir'aun, orang yang jelek. Tayyib. Namun karena istrinya baik, dipisahkan oleh Allah azza wa jalla. Ya. Dipisah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang jelek bagi orang yang jelek, yang baik untuk orang yang baik. Tayyib. Demikian pula para istri, para wanita, kalau ingin para suami kamu jadi orang yang baik, mulai dari diri kamu. Jadi kalau mereka dengar ya. Nah, mulai dari diri kamu. Perbaiki ibadah engkau kepada Allah Azza wa Jalla, ketaatan kamu kepada para suamimu. Ya, takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Tayyib, urusi rumah tanggamu. Tayyib, perhatikan nam anak-anak putra-putri dari suamimu. Jangan sampai suami bekerja namun kamu sibuk dengan HP, jangan sampai ya suamimu talim kamu malah sibuk dengan HP dan semisalnya. Perbaiki kalau ingin tetap ingin masih harmonis ya, menjalin rumah tangga sampai nenek-nenek sampai kakek-kakek. Naam, maka perbaiki dari masing-masing pribadi. Sang suami memperbaiki dirinya, sang istri memperbaiki istrinya, insyaallah akan langgeng. Tapi kalau yang satu sudah ya sudah menyimpang, yang satu sudah berpenyakit, ya nasallallahu assalamatul afiyah, dan sampai seperti ya yang telah kita dengarkan tadi, dipisahkan oleh Allah azza wa jalla. Nah, karena yang baik untuk yang baik, yang jelek untuk yang jelek. Kalau yang baik ketemu yang baik, apa yang baik ketemu yang jelek, maka nah lama kelamaan akan pisah juga. Tayyib. Innahu musibuha ma asabahum inna ma'idahum as-subh, sesungguhnya janji ancaman dari Allah azza wa jalla itu pada waktu subuh. Ya, alaysa subuhu biqarib, bukankah waktu itu sudah dekat waktunya. Kita bisa mengambil pelajaran pula dari kisah Nabi Lut alaihi salatu wassalam, bahwa ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala itu dari banyak sisi. Terkadang seseorang diuji dengan istrinya, terkadang seorang istri diuji dengan suaminya, terkadang suami istri diuji dengan anaknya, terkadang seseorang diuji dengan berbagai macam hal. Yang masih legan, yang masih jomblo juga terkadang mendapatkan ujian tersendiri. Namun pastilah bahwasanya Allah Azza wa Jalla tayyib akan menepati janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad, dikarenakan sunnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyelisih janjinya. Dalam sebuah ayat Allah Azza wa Jalla berfirman, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya pada setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Sesungguhnya pada kesulitan itu ada kemudahan. Ya. Dalam bahasa jahit menjahit, seruwet-ruwetnya benang yang kalau jahit dengan tangan itu kan terkadang benangnya merindal-rindal ke sana sini ya. Nah, itu insyaallah akan ada solusinya. Ya, ada jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala, akan ada pertolongan darinya. Ingat dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan al-usr, kesulitan, itu disebutkan dengan alif lam. Ya, inna ma'al usri yusron. Ketika menyebutkan yusr, kemudahan, disebutkan apa? Ma'rifat atau nakirah? Yusron, ma'rifat atau nakirah? Nakirah. Ya. Ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan sebuah kesulitan al-usr dengan alif lam ma'rifah. Namun ketika menyebut yusron, kemudahan, disebutkan dalam bentuk apa? Nakirah. Dijelaskan oleh para ulama menunjukkan bahwasannya kesulitan yang disebutkan pada ayat kedua ini adalah kesulitan yang disebutkan pada ayat pertama. Sedangkan kemudahan yang disebutkan pada ayat yang kedua ini berbeda dengan kemudahan yang disebutkan pada ayat yang pertama. Berarti satu kesulitannya, dua kemudahannya. Janji dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Masyaallah muslim rahimakumullah. Dengan demikian masing-masing kita sekali lagi telah merasakan dan mungkin saja sedang merasakan ataukah mungkin saja kelak akan merasakan sebuah ujian, sebuah cobaan, naam, halangan, rintangan, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tayib, entah dari keluarganya, entah dari anaknya, entah dari istrinya, entah dari temannya, entah dari bisnisnya, macam-macam. Namun yang jelas, jangan lupa panjatkan ya doa-doa antum kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dikarenakan ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, tidak ada seorang pun yang mampu untuk tayib menerka ataupun mencegah, mendeteksi ataupun menghalanginya. Ketika Allah Azza wa Jalla menghendaki, pasti akan terjadi. Nah, sebuah kisah yang nyata, sebuah kisah yang betul-betul terjadi. Seorang nabi yang sudah sepuh, ya, sudah sepuh, ya. Nah, soleh tahu sepuh ya, sepuh tahu ya, alhamdulillah. Karena isinya orang Jawa, jadi sidik-sidik ngerti ini ya. Nah, sang suami sudah sepuh, istrinya sudah menopause, ya, ibaratnya bunga itu sudah layu gitulah ya. Nah, kalau secara medis, secara kedokteran, para terapis sejagat raya itu ya pasti dan pasti akan mengatakan, wah ini kalau seperti ini kami sudah angkat tangan ya. Kalau sudah seperti ini ya, ya mohon maaf, ini tinggal nunggu yang di atas, kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Tidak bisa memiliki apa? Keturunan. Tapi ternyata nabi ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh harap, dengan penuh ketundukan, ya, tayyib, di saat waktu-waktu yang mustajab, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, tak bosan-bosannya. Nah, apalagi kita mendengar tadi, innamal usri yusra, ketika ada kesulitan, maka Allah Azza wa Jalla akan berikan dua solusi, dua apa? Nah, jalan keluar, dua pertolongan. Berdoa, berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla sampai akhirnya dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla doanya. Naam, nabi ini pun memiliki seorang momongan dalam keadaan sudah apa? Sudah sepuh. Ya, sudah sepuh. Tayyib. Sudah tidak produktif tapi masih yaitu kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Si istri sudah menempuh, sudah ya secara medis tidak punya, tidak bisa, tapi kekuasaan Allah Azza wa Jalla luar biasa, spektakuler. Nah, keajaiban dunia, bahkan lebih dari keajaiban dunia, Allah Azza wa Jalla dat yang maha kuasa. Akhirnya ini memiliki naam seorang momongan, seorang keturunan, ya, seorang momongan, seorang keturunan. Dari Firdaus, nabi tersebut, nabi siapa yang berdoa tadi? Mas Firdaus masih jomblo ya. Meskipun saya bukan orang ngapak ya, sidik-sidik latihan ngapak. Kan teman-teman banyak yang ngapak. Jomblo itu kan bujang ya Mas Firdaus ya? Iya kan? Iya, tanya. Nabi siapa itu Firdaus? Yang berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla di saat beliau sudah tua, istrinya juga sudah renta, memohon berdoa agar diberikan memohon. Nabi siapa? Enggak tahu? Wajar, masih jomblo. Yang sudah menikah, perwakilan Muntilan. Nggih, jenengan. Nabi siapa? Somalia persiapan. Lengkap di sini ada Somalia juga. Ya, teringat masa-masa masih ya malam santri Somalia, ternyata Somali. Masyaallah. Enggak tahu, Pak? Enggak tahu. Moga Mas Nasir, Nasirun insyaallah, ha? Nabi Ibrahim, satu nabi lagi, nanya lagi. Masih ada yang lain? Ya, jazakallahu khair, ha? Sudah. Muhammad bin Hafid. Ah, meskipun masih anak-anak, insyaallah bisa jawab. Padahal nabi siapa? Berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla akan diberikan keturunan padahal sudah tua renta. Dan dikabulkan doanya. Siapa Muhammad? Ahsan tabarakallahu fik, Nabi Zakaria. Yang kemudian putranya dikasih nama dengan nama siapa? Rayyan bin Mukti. Rayyan apa bedulah ya? Yang penting kerabatnya Rayyan. Nabi Yahya. Ayat ayat jazakallahu khair. Masya Allah, luar biasa. Kesulitannya satu, kemudiannya dua. Nah, sekali lagi, manfaatkan waktu-waktu yang saja untuk berdoa ketika safar, ya, seperti malam yang terakhir antara adzan dan iqamat, Jumat sore sebelum tenggelam matahari, ya, ketika sujud untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla di saat puasa juga. Nah, sopo ngerti. Siapa tahu, ya, ketika itu nam merupakan waktu yang Allah Azza wa Jalla ijabai, kabulkan doa antum. Nah, yang sampai sekarang belum punya momongan, momen dua juga ternyata ekonomi di bawah garis rata-rata, ya sampai dikatakan arepakane apa Mas, sabar. Siapa tahu? Siapa tahu? Banyak dari orang-orang miskin dulunya banyak dari orang-orang kaya dulunya miskin kan gitu ya. Siapa tahu? Karena Allah Azza wa Jalla Dzat yang Mengkuasa. Nah, menemukan apa namanya itu goci gonbah karun gitu ya, isinya emas semua, jadi miliarder, masya Allah. Nah itu banyak yang menawarkan, banyak menawarkan itu. Akhirnya jadi itu tadi. Inna ma'al usri yusra. Satu kesulitannya, dua kemudahannya. Walhamdulillahirobbilalamin. Tafadhalu subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.